Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang pada pagi hari ini kita lanjut pada bab sunnah, sunnah haji. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wal mabitu bi muzdalifata wa rak'atat tawaf. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, bacaan kita berhenti pada sunnah-sunnah haji, dan sunnah haji yang kita baca pada pagi hari ini yaitu sunnah haji yang kelima. Jadi sunnah haji yang pertama adalah ifrad, yaitu ihramnya untuk haji ifrad, jadi mendahulukan ibadah haji kemudian baru umrah. Kemudian juga sunnah haji apa yang kemarin yaitu at-talbiyah, kemudian tawaf al-qudum. Nah, yang ketiga yaitu al-mabitu bi Muzdalifah, nginap di Muzdalifah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bikin urutan rundown acara orang haji, nah ini urutannya dari kanan ke kiri. Jadi posisinya tuh Masjidil Haram posisi paling kanan, kemudian Mina, abis Mina Muzdalifah, abis Muzdalifah Arafah. Nah, gitu. Abis Mina mana tadi itu? Jadi dari orang katakanlah datang tanggal 8 begitu ya. Tanggal 8 dia datang ke Masjidil Haram tawaf kudum dulu. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Setelah tawaf kudum, dia datang ke Mina. Untuk apa di Mina? Untuk bermalam. Nginep di Mina persiapan untuk pergi ke Arafah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah, dia nginep di Mina, begitu. Nanti setelah nginep di Mina, tanggal 9-nya dia berangkat ke Arafah. Jadi dari Mina berangkat ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itu pagi. Untuk wukuf, wukuf ini rukun haji nih, mulainya zawal, waktunya zawal, zawal itu zuhur sampai ghurub syams. Tapi ketika terbenam matahari nggak boleh langsung berangkat, harus nunggu sekian waktu. Artinya jadikan wukuf di Arafah itu sebagiannya malam hari. Jadi sebagian malam itu kita tetap di Arafah. Tapi kalau biasanya orang Indonesia ya memang sampai Isya biasanya. Kemudian setelah ini sampai ghurub syams, sampai terbenam matahari, sholat maghribnya kagak di Arafah. Itu yang disunnahkan, sholat maghribnya ke Muzdalifah. Jadi wukuf nih dari zohor sampai maghrib. Ketika maghrib, maghrib isyanya di jamak tapi bukan di Arafah. Di jamak kosornya di Muzdalifah. Jadi dia ke Muzdalifah nih. Dari Arafah ke Muzdalifah yaitu malam, malam takbiran gitu. Malam tanggal 10. Nah, itu di Muzdalifah. Ini yang disebut dengan al-mabitu bi Muzdalifah. Malam tanggal 10 dia nginep di Muzdalifah. Hukumnya apa? Nah, ini yang diperdebatkan. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, al-mabitu bi Muzdalifata mukhtalafun fi. Mabit di Muzdalifah itu hukumnya diperdebatkan. Kila dikatakan innahu ruknun. Tapi kalau Imam Syafi'i Syuja kan bilangnya sunnah nih. Ah, sunnah itu pendapat mazhab itu memang sunnah. Tapi kila dikatakan ada yang mengatakan nginep di Muzdalifah itu ruknun, itu rukun. Artinya habis dari Arafah begitu, dia enggak boleh langsung ke Masjidil Haram. Harus nginep dulu di Muzdalifah ini. Kenapa? Karena itu rukun. Siapa yang bilang rukun? Wa bihi qala Ibnu binti Syafi'i. yang mengatakan kalau mabit di Muzdalifah itu rukun adalah Ibnu binti Syafi'i, anaknya Imam Asy-Syafi'i, anak Imam Syafi'i, cucunya Imam Asy-Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Misnan. Jadi nanti rekaman live yang tadi kita hapus. Jadi kita mulainya yang ini. Jadi episode 232 di sini nih. Yang tadi itu kita hapus. Koneksinya jelek. Wal mabi'in mana tadi? Wa bihi qala Ibnu binti Syafi'i, yang bilang kalau mabit di Muzdalifah itu rukun adalah Ibnu binti Syafi'i, cucunya Imam Syafi'i. Cucunya Imam Syafi'i itu namanya Abu Muhammad. Namanya Ahmad. Kunyahnya Abu Muhammad. Dia anak daripada anaknya Imam Syafi'i, namanya Zainab. Jadi cucu dari Imam Syafi'i dari Zainab. Wa ibnu Khuzaimah, dan juga ini yang dipakai oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah termasuk muhaddis. Muhaddis yang bermadzhab Syafi'i, dan beliau punya pembelaan terhadap Imam Syafi'i, terhadap perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi, kan gitu. Jadi idza sahal hadits fa huwa madhhabi itu qaulnya Imam Syafi'i, tapi sering dijadikan alat oleh beberapa orang untuk mendiskreditkan Imam Syafi'i sendiri. Artinya dia sering memasukkan pendapatnya sebagai pendapat Syafi'i dengan alasannya hadisnya sahih. Padahal kata Imam Ibnu Huzaimah, orang enggak boleh ngomong kayak gini kecuali dia adalah orang yang sudah mempelajari seluruh masalah dalam mazhab Syafi'i. Baru dia boleh ngomong kayak gitu. Kedua, dia adalah orang yang tahu bagaimana syarat sahih menurut Imam Syafi'i. Nah, kan kita sering ngomong sahih. Padahal sahih atau tidak sahih itu kan ijtihadi. Sifatnya dikembalikan kepada ahli hadis. Ahli hadis yang satu bisa bilang sahih, ahli hadis yang lain bisa bilang enggak sahih. Jadi pensahihan hadis itu kan sesuatu yang ijtihadi. Karena Nabi Muhammad juga enggak pernah ngomong. Nabi Muhammad enggak pernah ini hadis sahih, enggak gitu. Itu kan diijtihadkan. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah itu termasuk ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i. Wa Ibnu Khuzaimah tawamala ilaihi Ibnu al-Munzir, dan ini juga pendapat yang dicondong, yang condong kepada pendapat ini Imam Ibnu al-Munzir. Wa qawahu Subki, dan dikuatkan oleh Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki, sahib Al-Ashbah wa Nadha'ir. Al-Ashbah wa Nadha'ir, Imam Syafi'i ada tiga. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Ashbah wa Nadha'ir itu kitab Qawaid Fiqih ada tiga. Pertama Imam Ibnu al-Wakil, yang kedua Imam Tajuddin As-Subki, yang ketiga As-Suyuti. Makanya orang lebih suka belajar Ashbah wa Nadha'ir Suyuti, karena Imam As-Suyuti itu latest version, versi yang lebih mutakhir. Karena Ashbah wa Nadha'irnya Imam Ibnu al-Wakil ya At-Tajuddin As-Subki, itu juga dimasukkan di dalamnya materi-materi dalam Ashbah wa Nadha'ir Imam As-Suyuti. Karena Imam As-Suyuti kan paling belakangan di antara Tajuddin As-Subki dengan Imam Ibnu al-Wakil. Waqahu Subki wal Isna'i wakila, itu jadi pendapat pertama. Tentu mabit nih nginap di Muzdalifah malam takbiran, habis wukuf di Arafah tanggal 9, nginap itunya di Muzdalifah, begitu ya, bermalam di Muzdalifah, itu hukumnya sunnah versi Al-Mukhtar Al-Muftabihi dalam mazhab tu sunnah. Tapi kata sebagian ulama Syafi'i dia rukun, maka kalau dia rukun, orang kalau enggak nginap di Muzdalifah hajinya batal. Dan ini susah bagi beberapa orang yang datangnya pas tanggal 9. Kan ada beberapa orang yang datangnya pas tanggal 9. Entah dia datang pesawatnya telat atau dia orang Mekah situ. Dia orang Mekah nyantai-nyantai. Tanggal 9 begitu ya. Kemudian dia lihat anaknya, dia lihat istrinya. Dia burung, sekarang tanggal 9 gue belum haji. Umur udah tua. Berangkat aja sekarang dah. Tanggal 9 tuh. Dan itu udah asar. Dia siap-siap bikin bekal dan sebagainya. Nyampe maghrib. Abis maghrib keluar dari rumahnya. Labbaikallahumma hajjan. Boleh gak? Boleh. Gak ada masalah. Itu kan hari-hari haji. Dia tanggal 9 keluar dari rumahnya ke Mekah. Langsung mana? Langsung ke Arafah. Nyampe di Arafah udah jam 10, jam 11 malam. Boleh dapat. Karena waktu wukuf kan dari mulai zawalu syamsi, waktu zuhur, sampai kapan? Sampai waktunya adalah fajar, terbit fajar. Gitu. Tentu orang yang sudah wukuf dari zawal, ba'da maghrib, dia udah bisa berangkat. Walaupun keberangkatannya dalam pandangan taqidin alis nih kemarin kita bahas, dia mesti mendapatkan sebahagian dikit daripada malam itu di Arafah. Jadi habis maghrib nggak langsung berangkat, nunggu sebentar gitu, baru kemudian dia berangkat. Kemana? Ke Muzdalifah. Nah, orang yang tadi ihramnya sore ba'da asar tanggal 9, nyampe Arafah udah jam 11, jam 10, ini kan ngerepotin kalau dia harus ke Muzdalifah dulu. Padahal jarak dari Arafah ke Mekah itu kan lumayan jauh, artinya perjalanannya lama nih. Maka biasanya orang-orang yang langsung datang ke Arafah, yang di Arafahnya dari mulai abis maghrib itu langsung berangkat ke Mina gitu. Langsung berangkat ke Mina untuk siap-siap lontar jumrah Aqabah tanggal 10. Nah, kalau yang bilang rukun orang kayak gini enggak sah. Karena menginap di Muzdalifah itu hukumnya rukun. Nah, wakila, tapi dikatakan menginap di Muzdalifah itu hukumnya innahu sunnah. Al-mabidu bi Muzdalifah hukumnya sunnah, wa huwa qadiyatu kalami Rafi'i, itu adalah inti daripada perkataannya Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Al-Muharrar wal Minhaj, dan juga Minhajut Talibinnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi punya sama pendapat dalam beberapa kitabnya bahwa mabit di Muzdalifah itu hukumnya sunnah, dan ini pendapat madhab. Fa'ala wa huwa alladhi qalahu syekh, dan inilah pendapat yang dikatakan Syekh Abi Syuja. Wakila, tapi juga dikatakan mabit di Muzdalifah itu innahu wajib, hukumnya wajib. Nah, kalau wajib, kalau enggak nginep berarti bayar dam tuh, gitu. Jadi bedanya rukun, sunnah, wajib. Rukun enggak dikerjain hajinya batal, wajib enggak dikerjain hajinya tetap sah bayar dam. Kalau sunnah enggak dikerjain enggak ada masalah. Kan gitu. Jadi wajib rukun haji batal ditinggalin, wajib haji wajib bayar dam kalau ditinggalin, sunnah haji enggak ada masalah kalau enggak dikerjain. Ini kan Imam Taqiyuddin al-Isni atau Syafi'i Suja mengatakan nginep di Muzdalifah hukumnya sunnah. Jadi enggak apa-apa. Dari mulai Arafah dia langsung ke Mina. Gitu. Dan bisa jadi makan waktu tuh berangkatnya dia dari Arafah jam 1 jam 2 malam misalnya, itu nyampe Mina tuh ya bisa subuh gitu. Orang jalan kaki kan, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, tapi sih seinformasi yang kita dapat kalau orang Indonesia tuh taat pada naik mobil habis maghrib udah berangkat. Jadi benar-benar dilakuin tuh sunnah-sunnah semuanya tuh, itu dilakukan secara baik. Jadi nginep di Muzdalifah pada nginep di Muzdalifah. Nah, orang yang model haji yang baru nyadar dia ihramnya tanggal 9 habis azhar itu apa istilahnya, backpacker. Artinya dia enggak niat haji dari awal, kemudian dia mikir musim haji udah tua, tahun depan belum tentu hidup. Dia aku dah gitu. Dia ihram dah habis itu. Fa waqila innahu wajibun, dikatakan juga ini hukumnya wajib nih. Siapa yang mengatakan wajib? Wa sahahu, dan pendapat mabiz di Muzdalifah hukumnya wajib disahihkan oleh Imam Nawawi fi ziyadati rawdati, dalam ziyadatul rawdah, dalam rawdatul talibin. Wa syarhi al-Muhadzabi, dan juga dalam syarah al-Muhadzab Imam Nawawi menyebut itu hukumnya wajib. Fa'ala hadha, maka kalau kita ngikutin pendapat mabit di Muzdalifah hukumnya wajib gitu, laulam yabit, kalau seandainya yang ofisialnya resminya madhab Syafi'i itu sunnah gitu. Madhab Syafi'i al-muftabihi hukumnya sunnah, kalau mabit di Muzdalifah itu sunnah, dan itu yang diamalkan oleh hampir kebanyakan kita orang-orang Indonesia dan juga jumhur ulama Syafi'i yang lain. Makanya disebutin tuh kila-kila kan gitu. Kila innahu ruknun, kila innahu wajibun, kila innahu apa namanya sunnatun, untuk memberikan informasi adanya banyak pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tapi resminya resminya mabit di Muzdalifah tuh hukumnya sunnah. Wa fa'ala hadza, dan menurut pendapat ini, pendapatnya Imam Syafi'i yang pendapatnya Imam Nawawi yang bilang wajib, Laulam yabid biha, kalau seandainya dia tidak nginap di Muzdalifah, lazimahu damun, dia wajib bayar dam. Wabima yahsul mabid. Kalau yang bilang wajib atau yang bilang rukun, untuk sah dikatakan dia mabid di Muzdalifah itu ukurannya apa? Wabima yahsulul mabid. Dan dengan apa dapat kita tuh kita bisa dibilang mabid di Muzdalifah tuh ukurannya, wabima yahsul tuh ukurannya apa dikatakan mabid? Fihi turuq. Dalam hal ini banyak pendapat. Ar-rajihu, tapi pendapat yang rajih, indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, bimu'zamil layli, yaitu dengan sebahagian besar malam. Sebahagian besar malam itu 50% plus 1. 50%. Jadi kalau malam itu ada 7 jam, malam itu dari mulai jam 6 ketemu subuh itu berapa jam? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12 jam. Kalau dua malam itu 12 jam, kalau malam itu 12 jam, berarti dia untuk dikatakan sah mabit itu dia harus berada di Muzdalifah malam itu mu'zom, sebagian besar malam. Jadi malam 12 jam, ya dia mestinya 10 jam. Atau setengah plus banyak. Setengahnya kan 6 jam, berarti 6 jam lebih dikit, berarti itu mu'zomul lail. Bimu'zomul lail, jadi sebagian besar malam gitu. Artinya kalau dia datang jam apa namanya, datang di jam 8, datang iya 7 jam. Betul, 7 jam itu kan mu'zom. Kan malam 12 jam. Ya berarti lebih daripada setengah itu kan disebut mu'zom. 7 jam, 8 jam kalau dia datang ke Muzdalifah nih. Dia wukuf di sini, kemudian selesai habis Isya. Habis Isya dia datang ke Muzdalifah. Nyampainya udah jam 9. 9 malam. Berarti kalau mu'zom, dia mestinya di sini nih sampai 9 tambah 7 14. Berarti sampai jam 2 malam gitu. Jadi mu'zom itu apa namanya, kata Imam Ar-Rafi'i. Kama law halafa la yabitanna. Kenapa Imam Ar-Rafi'i bilang harus sebahagian besar malam? Sebagaimana orang yang bersumpah, kama law halaf, sebagaimana orang yang bersumpah, la yabitanna. Orang sumpah, wallahi demi Allah saya, contoh gitu, saya bakal nginep di rumah fulan gitu. Nah, untuk dikatakan sah itu sumpahnya, dia tidak wajib bayar kafarat, tidak membatalkan sumpahnya. Jadi dia nginep, yang nginepnya itu harus sebagian besar malam. Walaupun enggak satu malam full, dia harus nginep sebagian besar malam untuk menggugurkan sumpahnya tersebut. Fa innahu la yabra, sesungguhnya orang tersebut tidak bebas daripada sumpahnya, illa bidzalika, kecuali dengan nginep sebagian malam. Itu jadi membuat standar mabit di Muzdalifah dengan standar sumpah. Jadi sumpah itu orang kalau sumpah akan nginep, dia wajib menunaikan sebagian besar malamnya. Iya, ngikutin waktu sono. Waktu sono itu kan biasanya mulai maghrib jam 7. Biasanya kalau lagi musim haji itu kan siangnya agak lamaan. Maghrib jam 7, subuhnya itu jam 5 misalnya. Ya berarti 7 sampai jam 5 itu berapa jam? Tinggal dihitung 10 jam tuh ya. 7 sampai jam 5 itu 10 jam. Ya berarti dibagi 2, sebagian apa setengahnya tambahin dikit, nah itu kan mu'zom namanya. Betul, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, tergantung musimnya. Tapi biasa kalau musim haji itu siangnya lebih lama. Tapi enggak mesti ya, karena ada beberapa kali dapat musim haji malamnya juga lebih lama gitu. Nisful lail, iya. Jadi nisful lail itu kan pertengahan malam tuh, malam dibagi 2. Jadi kalau kita di Indonesia mulai malam itu kan maghrib, subuh jam 5 misalnya gitu ya. 6 sampai jam 5 itu kan 11 jam ya. 11 jam itu berarti tengah malamnya itu berapa? 11 jam itu 5 jam setengah. 5 jam setengah itu tengah malam. Wa rajihu inda Nawawi, dan yang rajih menurut Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Rafi mu'zamul lain. Tapi kalau ar-rajihu inda Nawawi, pendapat yang rajih menurut Imam Nawawi, annahu yahsul bilahzatin minan nisfi tsani. Bahwasanya untuk dikatakan sah mabit di Muzdalifah itu bilahzatin, dengan sebentar doang. Lahzat itu kan sebentar. Minan nisfi tsani, dari sebahagian kedua malam, dari bagian kedua malam. Dari setengah kedua malam. Setengah gimana sih bahasa nisfu tsani? Setengah kedua malam. Jadi ini malam berapa jam tuh? Dari katakanlah tadi mulai jam 7. Jam 7 sampai jam 5. 7 sampai jam 5 itu kan 9 jam. Kan ya? 10 jam. 10. Berarti kalau nisfu tsani, 7 tambah 5 jam 12. Jam 12 itu setengah. Artinya kalau dia untuk dikatakan sah menurut Imam An-Nawawi, dia sebentar aja di sebahagian kedua. Artinya kalau dia datang habis maghrib, dia harus nunggu sampai setengah malam, sampai bagian setengah kedua. Gimana sih? Susah ngomongnya. Kalau orang datang dari Arafah ke Muzdalifah dari mulai habis maghrib atau habis isya, maka dia harus stay di Muzdalifah, nginep dulu sampai tengah malam lewat dikit, gitu. Tapi kalau dia datangnya udah lewat tengah malam, ya udah cuman nongkrong bentar di sini begitu, baru kemudian dia lanjut ke Mina. Jadi roundon acaranya dari malam nih, malam di Muzdalifah, mestinya kan paginya ke Mina. Yang Allah suka katakan dalam Al-Quran, paruh kedua, betul. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza afattum min arafatin, kalau kalian sudah keluar dari Arafah, fadhkurullaha indal masyaril haram, maka berzikirlah kepada Allah indal masyaril haram, di masyar al-haram. Masyar al-haram itu Muzdalifah. Gitu. Dan model zikirnya itu ngadep timur, dalam arti bukan ngadep timur, berdoa kepada Allah menghadap kiblat ketika matahari atau atmosfernya itu mulai menguning, mau terbit. Nah, itu indal masyaril haram. Habis itu kalau matahari udah keluar, udah tinggi, baru jalan ke Mina. Itu model resminya begitu. Dan itu dilakukan oleh banyak jemaah haji Indonesia. Tapi kan ada beberapa orang yang boyor, tahu gak boyor? Boyor tuh telat gitu ya. Datang ke Muzdalifah udah tengah malam. Dan udah tengah malam udah beres kita. Lalu langsung ke Mina. Gitu. Jadi dia nunggu di Mina sampai pagi. Setelah pagi baru kemudian dia lontar jumrah Aqabah. Gitu. Wallahu a'lam. Waktu lifa, kita beresin dulu ini bacaan. Waktu lifa fi rak'atay tawafi, kemudian diperdebatkan tentang dua rakaat tawaf. Dua rakaat tawaf itu dua rakaat yang dilakukan setelah tawaf. Yakni tawaful fardi, yang dimaksud dalam hal ini adalah tawaf ifadah, tawaf yang wajib, tawaf yang fardu. Jadi kan setiap kita tawaf ada sunnah setelah tawaf itu salat sunnah tawaf. Yang jadi perdebatan tuh kalau tawafnya tawaf fardu, tawaf yang rukun, yaitu tawaf ifadah, apa setelah itu juga wajib salat sunnah tawaf, wajib salat tawafnya? Faqila, dikatakan biwujubihima, itu hukumnya wajib tuh dua rakaat tawaf, hukumnya wajib karena tawafnya tawaf wajib. Tapi kalau Syafi'i pendapat resminya kan enggak hukum tawaf salat sunnah, salat tawaf itu hukumnya sunnah. Wasahihu, tapi pendapat yang sahih adam wujubihima, yaitu tidak ada kewajiban dua rakaat setelah tawaf. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal laili, lima salat waktu di sehari semalam. Ini kan hadis tentang orang A'rabi. Orang A'rabi yang kemudian datang ke Nabi Muhammad nanya, ya Rasul, saya baru masuk Islam. Salat apa aja sih yang wajib? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan khamsu salawat, lima salat waktu fil yaumi wal laili, sehari semalam. Zuhur, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu doang. Hal alayya wairuha, dia nanya lagi, apakah ada selain ini ya Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, la illa anta tawwa, enggak ada. Kecuali kalau kamu mau tatawwa, nambah yang sunnah-sunnah. Maka hadis ini nih jadi standar Syafi'i bahwa setiap sholat hukumnya sunnah kecuali yang lima. Setiap sholat hukumnya sunnah kecuali yang lima karena orang ini adalah fi mahalil hajah lil bayan. Orang yang sangat butuh tentang penjelasan tentang kewajiban sholat. Kalau seandainya tidak ada kewajiban sholat selain lima waktu, padahal ada sholat yang wajib yang lain tapi Nabi Muhammad nggak ngerjain, dan orang ini pulang ke rumahnya, lalu ada beberapa kewajiban sholat nggak dikerjain gara-gara Nabi Muhammad nggak bilang, tentu kan itu aib buat Nabi Muhammad. Maka itu kata ulama Syafi'i, nggak mungkin Nabi Muhammad memberikan informasi yang keliru, dan nggak mungkin Nabi Muhammad membiarkan orang dalam kesalahan. Maka itu apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, lima waktu, berarti lima waktu doang ini yang wajib, selain itu nggak ada yang wajib. Enggak ada yang wajib, semuanya sunnah. Salat witir, tahiyatul masjid, salat sunnah, tawaf, salat tahajud, enggak ada. Walaupun kita lihat beberapa redaksi salat-salat tersebut itu kan redaksinya banyak yang menunjukkan kewajiban. Kan ya? Wajib, wajib, wajib. Salat witir aja indikasi kewajibannya sangat tinggi. Tahiyatul masjid indikasi kewajibannya sangat banyak. Artinya teks-teksnya tuh banyak yang menyebutkan tentang kewajiban. Tapi diartikan sebagai sebuah kesunahan. Jadi tawaf walaupun tawafnya wajib seperti tawaf ifadah, itu sholatnya setelah tawaf itu hukumnya tetap sunnah bukan kewajiban. Itu ya. Qala wal mabitu bi Mina. Kemudian sunnah selanjutnya, sunnah yang ketujuh yaitu, sunnah yang keenam yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina itu yaitu mabit di malam-malam Tashrik 11, 12, 13. Kan gini urutannya. Tadi ya, dari mulai tanggal 8, dia ke Mina. Nginep di Mina tanggal 9, malam tanggal 9. Tanggal 9, habis subuh dia berangkat ke Arafah. Di sini di Arafah, waktunya dari mulai zawal, zohor sampai ghurub syams, sampai terbenam matahari. Walaupun asli wukuf itu waktunya sampai fajar. Artinya kalau udah terbenam matahari, orang yang wukuf udah boleh pergi. Nah ketentuannya sunnahnya dari Arafah dia nginep di Muzdalifah nih, malam takbiran, malam tanggal 10. Sampai kapan dia nginep? Sampai pagi sunnahnya. Karena kata Allah, فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Itu banyak ulama tafsir bilang zikirnya itu ketika terbit matahari. Jadi habis sholat subuh nih, di Masyaril Haram itu ada gundukan, ada bukit begitu. Nah kita tuh zikirnya di situ, menghadap ke kiblat sambil terkena pantulan sinar matahari yang baru mulai menguning sebab terbit. Nanti ketika matahari mulai meninggi, ini tanggal 10 jalan kita ke Mina. Ngapain jalan ke Mina? Lontar jumroh Aqabah. Tanggal 10 lontar jumroh Aqabah. Habis lontar jumroh Aqabah baru kita ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah gitu. Jadi urutannya gitu tuh. Jadi tanggal 10 dari Muzdalifah berangkat ke Mina untuk jumroh Aqabah. Dari jumroh Aqabah selesai kita ke Masjidil Haram tawaf ifadah. Ini malam hari-hari ini nih, hari lebaran. Setelah tawaf ifadah kemudian kita sa'i, habis sa'i kita balik lagi ke Mina. Buat apa? Buat bayar dam. Orang-orang, tapi biasa dikoordinir, orang udah bayar sama pimpinan kelompoknya, bayar. Jadi, tapi orang yang manual, misalnya dia haji sendirian, karena rumahnya dekat situ, ya dia datang ke Mina. Nah, di Mina tuh kayak terminal nanti, nah terminal tuh, jadi kita mau bayar dam, no. Ada banyak orang, tukang kambing bayar dam, plus bayar, bayar ongkos motongnya. Nah, mestinya setelah di Mina, udah stay di Mina, nginep di Mina nih. Tanggal 10, nginep malam 11, malam 12, malam 13. Nginepnya di Mina, gitu. Buat apa? Buat lontar jamarat yang 3 hari itu, jumrah ula wusta, gitu. Tapi kalau nggak nginep, boleh Ustaz, boleh. Karena nginep di Mina, hukumnya sunnah yang insya Allah kita bahas besok, kita bacanya besok. Ukhtulifa fi mabiti layali Mina faqila biwujubihi, dikatakan itu wajib. Sahahu Nawawi, dan itulah yang disahihkan oleh Imam Nawawi fi Ziyadati Raudhah dalam kitab Ziyadah Raudhah. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bata biha, nginap di Mina malam-malam hari tasyrik. Wa qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. dan Nabi Muhammad nginap tuh, maka dikatakan sebagai kewajiban. Waqilahu innahu mustahab, tapi juga dikatakan itu hukumnya mustahab sunnah. Wa huwa alladhi dzakarahu syaikhu, dan itu yang dikatakan oleh Syekh Abi Suja. Insyaallah besok kita bahas tentang bermalam di Mina hari-hari tasyrik. Jadi ini nih rangkaian ibadah haji. Rangkaiannya kita udah hafal nih, tinggal berangkatnya doang. Berangkatnya doang. Maka haji reguler dipotong 2 tahun. Ini kalau kita daftar haji reguler yang berangkatnya misalnya udah dijadulin tahun 2025. Nah, itu kepotong 2 tahun kemarin tuh, 2021 enggak berangkat. Jadi 2027. Kalau dijadwalin 2030 berarti 2032. Ya mudah-mudahan kita dapat rezeki biar dapat haji yang cepet-cepetan kan begitu, mumpung umur masih muda. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, prioritaskan keuangan saat ini untuk kewajiban agama dulu, karena kondisinya lagi mepet, lagi sempit, sebisa mungkin kewajiban agama diberesin gitu ya. Tentu setelah kewajiban nafkah keluarga gitu, artinya udah ada duit 25 juta langsung setor untuk menggugurkan kewajiban. Minimal buat kita dulu sendiri, ntar istri kita, anak kita, kalau belum ada duit ya ntar, yang penting kita dulu. Jadi jangan sampai kemudian kita wafat dalam keadaan belum nyetor padahal kita punya gitu. Itu kan yang dikhawatirkan oleh ulama gitu, udah punya duit tapi belum nyetor, mati. Kan kesian gitu. Seenggaknya kalaupun kita wafat belum berangkat haji, kita udah nyetor, kita udah punya satu porsi. Gak bisa berangkat Ustaz. Ya, emang model orang kita begitu berangkat hajinya? Orang kita kan cuman nungguin reguler. Kalau mau yang berangkat langsung tuh kan ratusan juta. Kan gitu. Mahal. Kebutuhan kita sekian dan dapat duitnya juga gak nyampe sekian begitu. Maka kita ngambil yang reguler 25 juta. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala berkaitan dengan koneksi internet atau hal yang lainnya. Saya mengkoreksi teman-teman yang dirahmati Allah, termasuk teman-teman sarjana Muslim dan juga para kiai, wabil khusus para guru-guru kami, para asatid. Mohon koreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.